Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi taufik dan kemudahan kepada kita serta karunia bisa berada sampai di hari Arafah, hari yang amat mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Ditambah lagi dengan syariat dari puasa di hari Arafah, yang aku berharap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang berikutnya selama 2 tahun. Dan dia berbeda dengan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, karena di mana puasa Asyura itu menggugurkan dosa selama 1 tahun. Sisi perbedaan dijelaskan para ulama bahwa puasa yang dilaksanakan di hari Arafah, dia berada di bulan haram, sebelumnya bulan haram dan setelahnya juga bulan haram, diapit oleh 2 bulan haram. Sementara Asyura, maka dia berada di penghujung dari bulan haram. Yang kedua, bahwa Asyura, puasa yang dilaksanakan padanya sebagai bentuk kesyukuran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa dan kaum beliau dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan dari mereka, yang Allah kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Maka ini terkait dengan syariat kaum Yahudi, namun Arafah terkait dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia dari semua Nabi yang ada. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan hadis Jibril. Qauluhu, ucapan Jibril alaihi salam, qala fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iman itu adalah, kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan yaumul akhir. Serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jibril berkata, engkau benar. Maka kabarkan kepadaku tentang ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Kata Rasulullah, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak sanggup melihatnya, maka Allah maha melihatmu. Penggalan kalimat ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam mencakup tentang rukun iman yang enam. Di mana rukun iman yang enam itu dimulai dengan menyebutkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan asas. Merupakan pondasi dan pokok dari semua keimanan yang ada. Dari semua keimanan yang ada. Oleh karena itu, hal-hal yang wajib diimani setelahnya ini disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antu'mina billah wa malaikatihi dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia tidak akan mungkin beriman kepada semua rukun yang ada. Bagaimana dia akan beriman kepada malaikat? Padahal malaikat diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang mungkin bisa beriman kepada kitab-kitab Allah, padahal Allah lah yang menurunkannya. Bagaimana seorang mungkin beriman kepada para rasul padahal Allah yang menciptakan dan mengutus mereka? Maka berarti bahwa siapa yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak mungkin dia beriman kepada semua hal-hal yang wajib untuk diimani. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mencakup beberapa hal. Kalau kita tanya apa perkara-perkara yang wajib kita imani terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama adalah, atau ada empat. Ada empat poin yang harus kita imani tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, al-imanu biwujudihi, mengimani adanya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nanti akan kita jelaskan apa makna rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita jelaskan nanti apa itu al-uluhiyah. Dan yang keempat, mengimani asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini sesuatu yang pasti. Seorang A'rabi, seorang Badui pernah mengucapkan syair, yang diantara penggalan-penggalan syair itu adalah, adanya kotoran unta menunjukkan ada unta. Adanya bekas kaki berjalan di padang pasir menunjukkan ada orang yang sudah berjalan. Maka adanya alam semesta ini dengan begitu teratur, berjalan sesuai dengan ketentuannya, maka menunjukkan di sana ada zat yang maha pencipta, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua berkaitan dengan af'alullah, dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini dan mengimani Allah itu maha pencipta. Allah maha menghidupkan, maha mematikan, maha memberi rizki yang mengatur alam semesta. Dan semua perkara yang berkaitan dengan af'alullah, dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya hanya Allah yang wajib untuk kita sembah. Semua bentuk peribadahan yang kita lakukan hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu doa. Kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tawakkal. Kita tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih. Tidak boleh sembelihan kita tujukan kepada siapapun. Tidak kepada jin, tidak kepada leluhur, tidak kepada penunggu gunung, penjaga laut, dan segala macamnya. Karena takut kepada murka mereka dan sebagainya. Lalu dia memberikan sembelihan kepadanya. Az-zabh itu, penyembelihan itu adalah ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusukku, penyembelihanku, hidup dan matiku lillah, diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, yang akan kita lakukan ini, dari rangkaian kurban, penyembelihan ibadah kurban, ini bentuk ibadah. Maka jika perkara itu adalah ibadah, maka wajib untuk diserahkan dan ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang hakikat kurban yang kita lakukan. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ مَذَا يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dagingnya, tidak pula darahnya. Tetapi yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah takwa yang ada dalam hati kita. Kepada siapa kita tujukan ibadah penyembelihan tersebut? Dan karena siapa kita melaksanakannya? Apakah kita melakukannya karena mengharapkan pujian dari manusia? Ataukah kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Dan mengharapkan balasan yang baik di hari akhir nanti. Ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim. Dengan hati yang selamat. Dengan takwa. Dengan takwa. Maka semua macam ibadah apapun itu. Apapun itu. Minta pertolongan, minta perlindungan, minta barokah, rasa takut dan harap. Semua bentuk ibadah ini wajib untuk diberikan dan diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kapan sebuah ibadah dipalingkan dan ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti di saat itulah terjadi perbuatan apa? Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kapan suatu ibadah diserahkan, ditujukan, dan diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut dan dinamakan dengan tauhid. Itulah tauhid. Yang karenanya lah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam rangka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah datang kalimat ibadah di dalam Al-Quran kecuali yang dimaksud dan dimaukan dengannya adalah agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas sebagai mufassir ahli tafsir Al-Quran, penterjemah Al-Quran yang mendapatkan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia tentang urusan agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil atau tafsir Al-Quranul Karim. Ikhwani fid-din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Tidak kepada malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula kepada para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Sebagaimana rububiyah Allah, tidak boleh kita meyakini ada sifat rububiyah pada siapapun. Tidak kepada malaikat, tidak pula kepada para rasul. Jangan engkau katakan Rasul itu punya hak pengaturan alam. Jangan engkau menyatakan dan meyakini bahwa Rasulullah tahu perkara gaib selain daripada yang Allah beritahukan kepada beliau. Dan sudah sering kita contohkan. Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Rasulnya. Untuk mengumumkan kepada umat manusia. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya as-su. Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa kejelekan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan juga terluka dalam perang Uhud, gigi beliau patah. Bahkan dikabarkan Rasulullah meninggal. Rasul juga mengalami sakit, bahkan Rasulullah pingsan di akhir-akhir masa kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Rasulullah bashar, manusia biasa, menimpa beliau yang menimpa keumuman orang. Rasulullah berlindung dari panas, berlindung dari dingin, menggunakan baju besi ketika berperang, yang berarti bahwa beliau adalah manusia biasa sebagaimana kita manusia biasa. Bahkan Rasulullah juga lupa. Kadang lupa beliau rakaat yang beliau laksanakan di dalam sholatnya. Manusia. Namun, kedudukan beliau berbeda dengan kita dari sisi an-nubuwah dan ar-risalah. Mendapatkan mandat dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang berikutnya adalah meyakini dan mengimani al-asma wa sifat. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat-sifat yang mulia. Nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Dan kaidah di dalam memahami dan mengimani al-asma wa sifat adalah, dijelaskan para ulama, min ghairi tahrifin wala ta'til, wa min ghairi takyifin wala tamthil. Tidak boleh melakukan tahrif, merubah makna. Merubah makna kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh kalimat itu. Nah. Berbicara tentang sifat Allah misalnya. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sekian banyak menetapkan tentang sifatul yad, Allah memiliki tangan. Maka tidak boleh kemudian kita menolak, kemudian dipalingkan maknanya kepada makna lain dan menyatakan maksudnya di situ bukan tangan sebenarnya. Tapi yang dimaksud dengan tangan di situ adalah kekuasaan Allah. Ini namanya melakukan tahrif. Kita sudah memalingkan makna dari sifat Allah kepada makna lain yang tidak ditunjukkan olehnya. Berarti tidak ada sebuah keistimewaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang penciptaan Adam alaihi salam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Iblis alaihi la'natullah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah dan menghalangimu untuk sujud kepada seorang hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa jawaban Iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa bahwa asal mula penciptaannya lebih bagus dibandingkan Adam alaihi salam. Yang kemudian dia merasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Nabiullah Adam. Dan dia hasad kepada Adam. Dia hasad kepada Adam alaihi salam. Maka dia pun enggan untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kaidah pertama. Sama dengan yang lainnya. Dengan sifat-sifat yang lainnya. Yang kedua, wala ta'til, tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak dan mengingkari nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya, orang-orang yang mereka menolak dan mengingkari nama dan sifat Allah, atau juga mereka melakukan tahrif, itu tujuan mereka adalah ingin membersihkan Allah dari aib dan kekurangan. Ingin membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari aib dan kekurangan. Namun mereka salah di dalam bertindak. Karena ketika disebutkan tentang sebuah sifat, yang langsung terbetik dalam pikiran mereka adalah mereka menyamakan dan menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya pendengaran. Loh, berarti sama dengan makhluk dong kalau begitu. Makhluk juga punya mata, punya pendengaran, punya tangan. Tidak demikian, barakallahu fikum. Tidak demikian. Oleh karena itu, pada kaidah yang keempat, tadi yang kedua, di samping tidak boleh melakukan yang ketiga, min ghairi takyifin, tanpa melakukan takyif, bagaimana? Takyif dari kalimat kaifa. Kalau dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, bagaimana sih bentuk tangannya Allah? Jangan tanya-tanya bagaimana. Karena tidak mungkin akan sama antara Allah dengan makhluknya. Kalau disebutkan tentang sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki sifat turun. Allah turun di setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, akan aku beri dia. Wa man ista'adhani la'u'idhannah. Yang minta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi dia. Mereka menyatakan bahwa yang turun itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang turun adalah perintah Allah. Lah kira-kira pertanyaannya, kalau yang turun perintah Allah atau yang turun rahmat Allah, kata mereka, apakah mungkin perintah atau rahmat itu akan berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya, yang minta kepadaku akan aku beri dia, yang minta perlindungan kepadaku akan aku lindungi dia? Tidak ada yang bisa menyatakan demikian kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaidahnya adalah jangan melakukan takyif. Naam. Sesuatu yang tidak bisa tergambar dalam benak kita, Allah telah mengabarkan kepada kita Allah memiliki sifat. Dan kita tidak dibebani untuk bertanya bagaimana bentuk real dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Naam. Kemudian yang keempat adalah, wa min ghairi tamsil. Tanpa mempermisalkan dan menyerupakan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Allah punya sifat pendengaran. Bagaimana pendengaran Allah? Ya seperti telingamu. Ya subhanallah. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Meskipun sama dalam penyebutan nama, tapi tidak sama dalam sifatnya. Nah. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan segala bentuk keserupaan antara Allah dengan makhluknya, namun Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Kita menetapkan Allah maha mendengar, dan Allah benar-benar mendengar secara hakiki, Allah melihat, Allah punya penglihatan, dan Allah melihat secara hakiki. Jadi semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan hakikatnya. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang-orang Jahmiyah jangan ditanya, mereka sudah menolak semua dan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang Mu'tazilah ingin sok tampil lebih keren. Mereka menetapkan nama tapi menolak sifat. Seperti apa misalnya? Allah itu sami'un bila sama. Allah maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah itu basir bila basar. Allah maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Bagaimana sih? Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Maha melihat tidak punya penglihatan. Allah alim bila ilm. Allah maha tahu tapi tidak punya ilmu. Bagaimana maksudnya? Allahu qadir bila qudr. Allah maha kuasa tapi tidak punya kekuasaan. Tidak punya kemampuan. Maka ahlus sunnati wal jamaah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia yang semua sesuai dengan hakikatnya, namun kita tidak dibebani untuk bertanya bagaimana bentuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, apalagi akan kita serupakan dan permisalkan dengan makhluk yang begitu lemah. Ini barakallahu fikum yang kita imani terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum, maka dari sini kita fahami bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Betul? Tauhidur rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was-sifat. Dari mana sih ada pembagian ini? Jelaskan para ulama bahwa hadat taqsim li anwa'it tauhid, pembagian dari tiga macam tauhid ini, urifa bil istiqra min nususil kitabi was sunnah. Ini diketahui berdasarkan penelitian dari nas-nas Alkitab dan as-sunnah. Ternyata nas-nas Al-Quran dan Sunnah berdasarkan penelitian, maka nampak darinya tentang tiga jenis tauhid. Dan ini jelas dari awal surah di dalam Al-Quran serta akhir surah di dalam Al-Quran. Di mana kedua-dua surah ini, awal surah dari Al-Quran adalah surah apa? Al-Fatihah. Dan akhir surah dari Al-Quran adalah surah An-Nas. Masing-masing dari kedua surah ini terkandung di dalamnya tiga macam dan tiga jenis tauhid. Coba kita lihat. Suratul Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, padanya ada tauhid al-uluhiyah. Ada tauhid al-uluhiyah. Karena penyandaran alhamd kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penyandaran pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba, jadi hamba memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menyandarkan segala macam bentuk pujian dan sanjungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan ibadah. Berarti tauhid al-uluhiyah. Naam. Tauhid uluhiyah sering juga diistilahkan oleh para ulama dengan tauhid al-ibadah. Rabbil alamin, di sini ada penetapan tauhid ar-rububiyah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya semesta alam. Berarti sudah dua. Naam. Wal alamun hum kullu man siwallah, dan al-alamun adalah semua dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat, ada pada kata ar-rab. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Ar-rab. Berarti tauhid al-uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Dan setiap nama terkandung di dalamnya sifat, tapi tidak setiap berarti tidak setiap sifat maka menunjukkan kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim ini mengandung tauhid al-asma was sifat. Nama Allah adalah Ar-Rahman, demikian pula Ar-Rahim. Naam, semua nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Maliki Yaumiddin, padanya ada penetapan tauhid ar-rububiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala penguasa dunia dan akhirat. Naam. Kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini terdapat tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana disebutkan, taqdim al-ma'mul al-amil. Yufidul hasr. Didahulukan yang semestinya haknya di belakang, ini menunjukkan kepada pembatasan aslinya kalau susunan normal ayat ini. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Susunan normalnya begitu sebenarnya. Tapi kenapa kemudian dikedepankan yang mestinya haknya di belakang menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ini menunjukkan bahwa na'am isti'anah minta pertolongan dan ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tauhid apa yang terkandung di sini? Tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini terdapat penetapan tauhid al-uluhiyah. Di mana kita minta na'am hidayah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, dan ini doa, kita berdoa kepada Allah. Rasulullah menyatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka seorang hamba, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukinya kepada jalan yang lurus yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin yang mereka merupakan ahli tauhid. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan darinya jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat dari kalangan Yahudi dan kaum Nasrani. Kemudian yang berikutnya, adapun surah An-Nas, Allah menyatakan, Qul a'udhu birabbin nas. Di sini terdapat penetapan tauhid atau tiga macam tauhid. Naam. Isti'adzah, minta perlindungan, ini tauhid al-uluhiyah. Rabbun nas, ini tauhid ar-rububiyah. Karena Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa alam. Sekaligus terkandung padanya asma wa sifat. Karena di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rabb. Dan nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Ini saja sudah sangat jelas. Nah, tanpa kita lanjutkan kepada yang lainnya. Malikin nas. Tauhid rububiyah, asma' wa sifat. Ilahin nas, tauhid uluhiyah, asma' wa sifat. Demikian seterusnya. Kemudian, barakallahu fikum. Tauhidul rububiyah dan tauhidul asma' wa sifat. Ini dikatakan para ulama mustalzimani li tauhidil uluhiyah. Menuntut penetapan terhadap tauhid al-uluhiyah. Kalau seseorang meyakini rububiyah Allah, mestinya dia akan meyakini uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara rububiyah Allah adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memberi rizki. Ini adalah tauhid apa tadi? Rububiyah. Allah adalah zat yang maha memberi rizki. Lah mestinya, keyakinan dia kepada rububiyah Allah ini, bahwa Allah zat yang maha memberi rizki satu-satunya, maka dia tidak akan mungkin minta rizki kepada yang lain. Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kalau dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya segala manfaat dan mudarat, maka tidak mungkin dia akan menyandarkan keselamatan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya kemudian dia, na'am barakallahu fikum, melakukan nazar macam-macam, menyembahkan sembelihan yang macam-macam kepada selain Allah. Bawa sajen ke gunung, bawa sajen ke laut, agar tidak ditimpa oleh bahaya, ancaman tsunami dan segala macamnya. Jangan sampai penjaga lautnya marah dan murka. Berarti hakikatnya engkau tidak meyakini dengan baik tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, tauhidul uluhiyah ini mutadhammin istilahnya. Terkandung di dalamnya keyakinan terhadap rububiyah. Seseorang yang dia menyerahkan dan mempersembahkan semua bentuk ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti hakikatnya dia telah meyakini semua bentuk rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan uluhiyah, keharusan agar kita mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah, itu dikaitkan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Selalu dikaitkan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, coba perhatikan susunan ayat dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini semua adalah rububiyah Allah. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mencipta ini rububiyah Allah. Yang telah menurunkan untuk kalian apa? Hujan dari langit. Lalu kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman kalian sebagai rizki. Maka apa yang kemudian Allah katakan di akhirnya? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalian tahu. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini difahami dengan baik bahwa yang harus kita imani dari tiga jenis tauhid adalah tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma was-sifat. Tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma was-sifat menuntut penetapan tauhid al-uluhiyah, dan keyakinan kepada tauhid al-uluhiyah terkandung di dalamnya penetapan tauhid ar-rububiyah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat kita. Dan ini termasuk di antara amalan besar yang masih berada di rangkaian 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang tidak ada amalan apapun yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah ikhlaskan niat-niat kita dan Allah jadikan barakah yang kita pelajari. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.